Ros FM Jakarta. Batu kecil. Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat ia harus menyampaikan pesan yang begitu penting kepada teman kerjanya yang ada di bawah. Caranya seperti apa ya? Begitu pikir pekerja yang ada di atas. Lalu pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Sehingga ya usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja dan mengambil uang itu, lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Lalu tiba-tiba, pekerja yang di atas ini mendapat ide. Ia mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke arah orang itu. Dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya tersebut mengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesan. Sahabat, Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita mengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.